Semakin jauh ku rasakan dari sinar kasihmu, dari sinar kasihmu. Kasih bertapa dalamnya rinduku, hanya engkau yang tahu, sesungguhnya kau tahu. Ku hilang dalam keindahan sementara. Bukan aku yang pintar, bukan hatiku rela. Aku terlalu lama diri tersasar.